Tiere werden so allein von der Lust her, wenn du die Hitlers Gast aus. Ya Ustaz, ini bukan dari kata Islam ni memudahkan segi makan dan macam. Jadi ada rumputan yang saya dengar orang yang pergi ke luar daripada negara Islam kan. Jadi dia orang cakap kalau pergi ke luar daripada negara Islam, jadi masalah makanan halal ni memang payah. Jadi ada sama-sama orang kalau pergi dia dibusus ke apa kan, dia tak mau pilih pergi dengan negara yang bukan Islam. Jadi apakah panduan yang memudahkan untuk apa ni orang yang pergi ke bukan negara Islam ni untuk memudahkan dia makanan halal? Jadi yang kata Islam tu apa tak menyusahkan? Okay. Baik, persoalan ini mungkin persoalan kita ni, contohnya kan lelaki dan perempuan boleh tulis kalau ada soalan kita ni contoh dengan malu dengan segera, tak ada yang lelah ya, dia bagi jauh ni kita boleh keluar-keluar ke pasar ya, untuk soalan dia Assalamualaikum. Jadi kita buat perbincangan berkenaan dengan kita tak nak berpandukan pada Al-Quran, tapi macam saya rasa macam kita semua yang ada di sini lah, insyaAllah kita memang nak hukum Islam tu berpandu mengikutkan Al-Quran, dan kita pun ada ketua juga yang kita ikut. Tetapi masalahnya kita tak dapat, maknanya maknanya suara kita tu lah kadang-kadang tak diterima, kadang-kadang tak mau di kita sudah memberi nasihat tapi mereka tak mau kita ikut lah pemimpin kita. Ada lagi tu pun masalah. Ada lagi? Ini sudah ganda katanya sebagainya. Ada soalan lain? Silakan. Solat. Jadi kita maklumkan kepada sahabat-sahabat kita yang keluar tu bahawa solat tu boleh menjamin akhlak, solat tu boleh jadi kualiti orang Islam. Okay. Ada yang pertama bahawa dengan ada yang tak bersolat pun disiplin, ada yang tak bersolat kualiti kerja pun lebih baik ditinggalkan solat. Jadi kita minta Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah dengan bahasa Perancis. Acurau. Sahabat-sahabat dan teman-teman yang bertanya, dan seterusnya kepada semua hadirin hadirat. Pada terakhir saya ini boleh saya diambil untuk datang Malaysia mengkomunikasi. Allahumma alim lima jahil tu wa zahir lima jahil tu ala studi khayikum inna akramakum inna Allah yang tahu tadi soalan yang diajukan kepada kita untuk kita fikirkan bersama. Di antaranya disebutkan bahawa Islam ni agama yang mudah, Islam ni agama yang senang, dan Islam adalah merupakan rahmat dan sekian alam. Tapi mengapa apabila kita nak beramal dengan Islam ini, kita khususnya bila kita pergi ke negara-negara yang bukan Islam, kita jadi susah untuk makan, kita jadi susah untuk pilih makanan-makanan daripada produk makanan. Pertama sekali saya nak sebut bahawa susah kita itu sebenarnya bukan disebabkan oleh Islam. Susahnya kita itu disebabkan kerana tidak mengikut Islam. Sebab itu kalau kita pergi ke negara Islam, kita tak susah. Sebab mereka mengikut Islam. Artinya, susah kita itu payah mendapatkan makanan yang halal ini bukan disebabkan kerana Islam itu, tapi disebabkan kerana tidak adanya pelaksanaan Islam di tempat itu. Tapi kalau ada pelaksanaan Islam di tempat itu, itu kan Islam. Itu menunjukkan Islam itu memudahkan kita. Yang pertama. Yang keduanya, yang dikatakan mudah pada Islam itu ialah dari segi hukum hakam dan syariat ini. Segi hukum hakam dan syariat yang ada dalam diri Islam itu sendiri. Contohnya dalam hukum hakam Islam, dia ada satu bab yang disebut sebagai bab berkenaan dengan rukhsah. Rukhsah ini merupakan satu daripada kelonggaran, kemudahan yang diberi oleh Allah di atas hukum syariat yang telah mudah. Contohnya bila kita menghadapi kepayahan untuk menunaikan solat dan musafir, kita boleh qasar, kita boleh jamak, Bila kita menghadapi kepayahan untuk berwuduk, kita boleh bertayamum. Artinya Islam ini merupakan agama yang jika satu orang berkata dia tidak dapat mengikut Islam kerana Islam itu menyusahkan dia, artinya merupakan satu tanggapan yang sangat silap. Kerana Islam memberi ruang, semua ruang yang ada, sehingga kalau menjadi susah, disebutkan di antaranya al-musaqqat tajribu ila taisir. Ini dalam dalam awaran sekali. Al-musaqqat, benda yang jadi payah. Bila benda itu kita payah nak buat, nak menunaikan tuntutan dia, maka tajribu ila taisir, maka dia akan berubah menjadi mudah. Itu menunjukkan kemudahan yang ada pada Islam. Nah, cuba tinggal lagi bila dalam konteks negara dunia yang tidak beramal dengan Islam, khususnya negara-negara yang bukan Islam, maka di sana menjadi cabaran kepada kita untuk kita beramal dengan Islam. Macam Nabi kan, ketika Nabi duduk di kota Mekah, zaman tidak ada daulah Islam, zaman orang kafir Quraisy makan semua benda itu, zaman orang kafir Quraisy buat semua benda yang haram, Allah di mana-mana saja ada, maka pada masa itu Islam yang ada di kota Mekah jadi terpaksa bertarung dengan situasi yang ada, tapi mempertahankan Islam, mempertahankan ajaran Islam. Tapi bila Nabi pergi ke Madinah, setelah Madinah menjadi daulah Islam, maka di sana semua pelaksanaan Islam menjadi mudah dan senang. Itu menunjukkan kepada kita bahawa yang menyusahkan kita tadi itu bukan Islam, tapi suasana yang tidak Islam itulah yang menyusahkan kita. Cuma tinggal lagi bila kita panduan, bila kita nak pergi ke negara-negara yang bukan Islam, yang makanan dia susah, maka pertama sekali kita jangan makan makanan yang yang bersumberkan kepada binatang, kepada binatang sedekah, daging dan sebagainya. Kita boleh mengambil sayur-sayuran yang tak perlu pada sembelih dan sebagainya. Begitu juga minuman, makanan yang tidak bukan daripada produk-produk yang haram. Jadi mana sebaiknya kalau kita pergi tak mampu keluar negara, maka kita bawa bekalan yang cukup, khususnya negara-negara yang bukan. Sahabat-sahabat kita yang berkumpul negara-negara yang susah nak cari makanan Islam, maka mereka bawa bekalan. Dan jika habis bekalan, mereka makan makanan produk dan hasil daripada sayur-sayur. Jadi maknanya bawa tempe lah bawa itu. Jadi insyaAllah mudah-mudahan. Lepas itu yang kedua ialah dari sisi kita, kita memang mahu kembali kepada Islam, kita semua nak balik kepada Islam. Cuma tinggal lagi ialah pihak yang sepatutnya dia yang mempunyai kuasa melaksanakan Islam tidak dengar nasihat kita ataupun tidak mendengar pandangan kita. Maka di sana ialah dalam Islam ini dia ada beberapa kaedah disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, berdu'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum bil lati hiya ahsan. Tiga pendekatan umum untuk para duat, para pendakwah, serulah kamu kepada jalan Tuhan kamu dengan hikmah. Hikmah ini maknanya bijaksana. Bijaksana ini bukan, ada semua orang yang menerjemahkan hikmah itu lembut. Hikmah bukan makna lembut. Hikmah bermakna meletakkan suatu perkara kena pada tempat dia, pada keadaan dia. Itu dipanggil hikmah. Maknanya hikmah bukan semestinya lembut. Hikmah ialah menanggani keadaan, mengikut keadaannya. Misal contoh kita kata, apa makna hikmah? Hikmah itu ialah kita melayani suasana itu dengan keadaan yang sesuai. Misalnya contohnya, kita nak potong rumput, mesti guna mesin rumput. Kita nak potong rambut, mesti guna gunting. Kita nak potong sayur, mesti guna pisau. Yang jadi tak hikmahnya, apabila nak potong rumput, pakai gunting rambut. Bila nak gunting rambut, guna chainsaw. Jadi kita tak hikmah. Jadi maknanya hikmah itu ialah kita menanggapi keadaan itu sesuai dengan keadaan ini. Maka dalam konteks kita nak mengajak penguasa dan pemerintah yang ada dalam seluruh dunia, ke negara kita ke sebagainya, mengikut lunas-lunas Islam, maka di sana kita menggunakan melayani ruang yang ada. Melayani ruang yang ada. Kalau sekiranya pada masa itu ruangnya ialah ceramah, kita melalui ceramah. Kalau melalui khutbah, maka mesti melalui khutbah. Sebab itu kita perlu kepada khatib-khatib yang memahami wakil suasana. Dia tak boleh khatib ni, dia tahu baca buku saja. Dia naik atas mimbar, baru lagi itulah dia nak buka stapler pada apa ni, khutbah yang dihantar oleh majlis. Dia mesti ada, sebab dia mesti faham suasana dia. Dia mesti tahu keadaan dia. Sebab tu khatib ni dia kena berani. Dan untuk memberanikan khatib itulah, maka ulama mengatakan sunat dia pegang tongkat. Sebab dia seorang dia ada tongkat hari tu kan, tak ada lagi. Takkan dia takut lagi. Jadi maksudnya tujuan supaya nak suruh dia berani. Kalau nampak takut lagi, minggu depan tuan-tuan beri sebatang lagi, dia ambil pelan. Tujuan ni kerana untuk menegur pemerintah, menegur rakyat, menegur umat melalui saluran saluran khutbah. Lepas tu kita kena tegur melalui saluran khutbah sesuai dengan apa yang sedang berlaku. Ini kita kadang-kadang khutbah member pada hari ini mengajak para sidang jemaat membicarakan satu tajuk yang penting, iaitu jagalah sungai kita. Jadi sebab tidak yang diakut di khutbah, dia mesti di khutbah menegur apa yang sedang berlaku, apa yang tengah berlaku khutbah, berlaku kuliah segala. Dan sampai satu masa, ruang yang ada pada kita ialah demokrasi. Ruang yang ada pada kita ialah demokrasi. Maka hikmah menggunakan demokrasi itu bagaimana untuk melonjakkan Quran dan hadis. Jadi maknanya kita mesti menggunakan ruang sebaik mungkin untuk membetulkan keadaan. Pernah berlaku di Kuantan, lebih 3 bulan lepas. Satu kedai, satu syarikat, dia mohon untuk menjual minuman keras. Jadi dari bandar Kuantan ni, kita bandar Kuantan nak jual minuman keras. Dan peraturan dia, sebelum daripada majlis perbandaran membenarkan premis itu menjalankan operasi menjual barangan atau minuman keras, dia iklan dulu kepada penduduk bandar, penduduk dalam perbandaran itu bersetuju atau tidak permohonan pihak ini, syarikat sekian, di premis sekian untuk menjalankan operasi menjual minuman keras. Jika tidak bersetuju, tuan-tuan turunkan tanda tangan. Jadi dia buat satu kertas besar, turunkan tanda tangan oleh majlis perbandaran pada hari Jumaat di Masjid Kuantan. Jadi mana orang ramai pun berubah. Kebetulan dia khatib, apa ni, imam lepas pada solat, imam umum, siapa yang tak setuju, sila tanda tangan. Jadi makmur tadi semua berubah nak tanda tangan, menafikan tak setuju. Dalam ramai-ramai itu ada seorang gila. Orang gila. Dia sebanyak Jumaat juga orang gila. Dia tengok orang ramai, dia pun tanya. Dia kata ni buat apa berubah ramai-ramai ni? Orang ramai kata, kami berubahlah nak tanda tangan. Tanda tak setuju, arak dijual di bandar ni. Dia kata berebut nak tanda tangan. Orang kata, iyalah cuba tanda tangan. Dia kata, semua yang berebut ni orang gila tadi. Dia tuduh orang lain gila. Sebab kata dia, masa pilihan raya itu, kamu tak buat. Kamu memberi ruang untuk dihalalkan arak, untuk dihalalkan duit. Hari ni baru nak saya apa? Tak payahlah, memang gila semua. Allah tunjuk pada kita apa? Kita guna ruang. Jadi kadang-kadang guna sebarang ruang untuk meninggikan syariat Allah dan melanggar hukum hakam Allah Taala. Itu dia ruang pada. Melalui khutbah, melalui ceramah setakat mana ada ruang, maka kita gunakan ruang itu. Itu dipanggil itu. Wa mawqin zatil hasanah, nasihat yang baik. Nasihat yang baik ni kepada orang yang kita lihat dia boleh berubah dengan nasihat. Sebab tu kalau kita tengok dalam kitab fiqh kenaan dengan isteri dengan suami. Suami boleh memukul isteri kan? Dalam hukum untuk membetulkan isteri. Tetapi apa? Boleh memukul isteri jika dilihat pukulan itu membawa kepada berubahnya isteri. Tapi kalau memukul itu menyebabkan dia sakit saja tak berubah, hukumnya adalah. Ini maknanya nak menunjukkan mauqizatil hasanah kepada orang yang kita lihat dia boleh berubah dengan nasihat. Dengan kita nasihat, dia boleh berubah dan sebagainya. Biasanya mauqizatil hasanah ini dilaksanakan untuk orang yang dekat dengan kita, yang dekat dengan kita, yang rapat dengan kita dan sebagainya. Lepas tu kemudian yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Berjidal, berbahas dengan mereka dengan perbahasan yang lebih baik. Ahsan dengan ismu tafdil. Maknanya kalau musuh tu ada hujah yang hasanah, kita kena ada hujah yang ahsan, yang lebih baik. Maknanya kita kena lebih banyak belajar daripada musuh. Orang nak lawan Islam, kita kena lebih banyak mengaji daripada dia. Kita lebih kena banyak mengaji daripada dia. Kerana Islam menyuruh kita ahsan dengan ismu tafdil ataupun superlative degree. Maknanya untuk kita mengemukakan satu hujah yang lebih baik. Jadi maknanya Islam dibenar kita berdebat. Boleh debat, tapi debat dengan hujah yang lain. Jangan berdebat di mana hujah tak ada tahu ni. Sampai kawal meja pecah kena kopi, tapi hujah tak ada. Jadi hujah ni surat apa? Ini hujah ni metro, atau hujah ni putusan Malaysia. Jadi dia kena hujah yang lebih baik. Jadi sebab itulah Islam membenarkan kita menggunakan sebar ruang yang ada untuk kita menterjemahkan Islam. hanya untuk manusia balik kepada hukum dan agama Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga tadi kita lihat bila disebut bahawa Islam agama apa ni solat merupakan ibadah yang membentuk jiwa. Solat-solat ni ialah simbol, celupan ataupun acuan. Simbol Allah wa man ahsanu min Allah simbol. Nah, itulah celupan Allah. Siapa lagi celupan yang lebih baik daripada celupan Allah? Maknanya kita nak membaikkan peribadi dan sebagainya ada melalui Al-Quran, melalui Islam ataupun melalui solat. Lepas tu di sana ada orang berhujah, dia kata ada orang dia solat tapi jahat. Pantang lepur tapi jahat. Ada orang dia tak solat tapi dia baik. Bagaimana keadaan? Maka di sana Islam menetapkan bahawa perkataan orang solat tapi dia tak jadi baik itu bukan salah pada solat, bukan salah pada acuan itu. Bukan acuan itu salah. Yang baik yang tidak, orang Islam yang tidak solat, orang yang bukan, orang yang tidak solat, yang bukan Islam, yang baik maka tak dipanggil akhlak. Itu bukan akhlak. Akhlak ini bila dibina di atas iman dan akidah. Adapun kebaikan yang muncul bukan daripada iman dan akidah, itu dia tak dinamakan akhlak. Dia panggil tabiat. Dia panggil tabiat. Kalau nak pergi bagi Mahatma Gandhi, baik Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi satu hari dia naik kereta api, kasut dia sebelah jatuh, jatuh dalam landasan, dia pakai sebelah. Lalu dia buang carbuk yang sebelah lagi, dia buang. Jadi pengiring dia kata, tuan, kalau tuan simpan yang sebelah lagi ni, mungkin lagi kita boleh cari yang lain lah, ganti sebelah lagi. Dia kata, aku buang tukarnya bila jatuh sebelah, kalau orang miskin jumpa hak sebelah tu, apa dia boleh buat? Baik aku campur sebelah lagi supaya ada manfaat kepada dia. Kalau tengok begitu, baik mata bagani, baik, tapi warok ke dia? Warok ke mata bagani? Zuhud ke dia? Tidak. Dia zuhud, warok dan yang ada akhlak apabila dibina di atas iman dan takut kepada Allah. Mengapa dia berakhlak? Kerana memang dia diacuhkan dengan acuan Islam, dengan acuan akhlak Islam. Adapun baik yang muncul daripada asal, bukan daripada bedaan iman, maka itu dipanggil moral, dipanggil tabiat dan sebagainya. Maka sebab itu kita nak membina solat kita tadi, nak membina akhlak kita melalui acuan. Solat ni lah satu tempat yang baik untuk kita bina acuan. Tengok solat. Solat juga mengajar manusia memimpin, jadi imam yang baik. Imam belajar jadi pemimpin, jadi makmum yang baik. Bila imam salah, kita kata apa pada imam? Subhanallah. Tadi ajar ni, subhanallah. Kenapa tak? Imam salah, kenapa tak begitu? Sebabnya, mengapa tak kata Allah Akbar? Imam salah, kita kata Allah Akbar. Kenapa tak kata Allah Akbar? Imam salah, kita kata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita pilih ulama Islam meletakkan subhanallah. Sebabnya gini, subhanallah ini memberi makna maha suci Allah. Sekarang imam tu buat salah, lalu kita mengingatkan imam dan mengingatkan diri kita, jangan marahlah pada tu imam walaupun dia salah. Sebab yang tak salah, yang suci daripada salah hanyalah Allah subhanallah. Tengok cantik ajaran Islam. Jadi makna nak menunjukkan pada kita, imam pun tak kerasi hati, tak kerasi hati. Jadi kita pun tak rasa hebat, sebab yang tak salah hanya Allah Ta'ala. Kalau kita pun jadi imam, kita pun salah. Di mana? Dan menunjukkan di sana Islam membentuk akhlak peribadi. Kemudian Islam membentuk hubungan kita dengan Allah. Alhamdulillah. Manusia yang sering berhubung dengan Allah Ta'ala, maka dia akan wujud. Kehidupan dia akan wujud kehidupan dia berhubung dengan manusia juga secara beradab. Sebagaimana adab dia dengan Allah Ta'ala. Tengok bagaimana kita beradab dengan Allah. Dan kalau kita fikir, dan kalau kita tengok dalam kitab Hikam Ibn Al-Fa'illah Sekandari berkenaan dengan pembinaan adab kita dengan Allah Ta'ala, sehingga Islam ini mengajar kita, sehingga kita nak adab kita dengan Allah ini, sehingga contohnya dia kata adalah salah adab bila seseorang itu bila dia menunaikan ibadah, dia merasa gembira kerana dia dapat menunaikan ibadah. Sehingga ahli tasawuf kata apa? Itu pun masih salah adab. Masih salah adab. Sebab bila kita gembira dengan ibadah itu, kerana kita berjaya buat ibadah, kita pun gembira. Adab kita salah. Sebab kita merasa semacam kita yang berpuasa, berkodrat melakukan ibadah itu. Sedangkan kita boleh beribadah itu anugerah Allah. Kita rasa macam kodrat kita beribadah. Dari mana? Dari berapa ramai orang ambil kodrat tapi tak ibadah. Berapa ramai orang sihat tak datang surah. Berapa ramai orang yang tak sihat tapi boleh datang surah. Tiga kali berhenti nak sampai surah. Sedut inhalernya. Itu mana? Asma tengah jalan. Mana? Tapi ada yang sihat tak datang. Menunjukkan bukan kerana sihat, bukan kerana sakit, tapi mampunya kita beribadah kerana anugerah Allah kepada kita untuk membolehkan kita beribadah. Itu baru ada adab. Tapi kalau kita gembira kerana kita beribadah, ulama-ulama arifin dan arif tasawuf menyatakan kita belum ada adab dengan Allah. Jadi, bila kita diajak-ajak begitu dengan Allah, maka kita dengan manusia pun akan beradab. Ha, kita dengan manusia pun akan timbul, akan datangnya adab dengan manusia. Betul. Orang yang hidup dalam keadaan ajaran Islam yang dia beradab, dia akan beradab dengan Allah, dia akan beradab dengan makhluk. Dengan makhluk yang ada di hadapan dia. Sebab itulah disebut oleh Imam Ghazali kepada kita, nak suruh kita ingat bahawa kita ni kena beradab dengan Allah. Imam Ghazali kata, nahnu apa ni? Imam Ghazali kata apa? Dia kata nahnu duyuful rahman fil ardh. Kita ni tetamu Allah di muka bumi. Mana nak mengingatkan kita bahawa kita ni tetamu Allah di muka bumi. Jangan buat macam kita ni tuan rumah. Kita tuan rumah. Kalau kita ni tuan rumah, macam kita rumah. Lalu dibanding kepada kita, dibanding kita ni sebagaimana kita dengan makhluk. Kan Islam mengajar kita tetamu kepada makhluk, kita jaga adab. Kita masuk rumah beri salam berapa kali? Tiga kali. Tuan rumah tak jawab, kita balik. Adab Islam cantik adab dia. Dah bukan kata boleh salah 2-30 kali, siap dengan form kereta, pusing pula kot dapur, siap bukan aku lah. Maknanya Islam dah dibuat 3 kali. Tapi kalau rumah kita tak jahat, boleh. Nak masuk kot tingkat boleh, rumah kita. Nak masuk kot tingkat, naik kot tingkat. Orang jiran tanya, kenapa naik kot tingkat? Kalau dia puas masuk kot itu, boleh, sebab rumah kita. Adik boleh panggil anda. Maknanya rumah kita kan, rumah orang, kita nak minta makan, tak boleh. Islam kata apa? Kalau kita lapar sekalipun, tidak boleh meminta makan kepada tuan rumah. Kecuali boleh ialah dengan lafaz inan. Dengan lafaz sindiran. Sindir saja. Kalau tuan rumah faham, alhamdulillah. Tak faham? Kita kata tuan rumah, tuan cik. Saya datang dan dalam perjalanan datang tadi. Semua kedai pun tak buka hari ni. Itu tanya nak makan, minta makan. Kalau tuan rumah faham, alhamdulillah. Kalau tuan rumah jawab, biasanya ada hari ni dibuka. Kita tahu akan dibuka. Jadi mana nak menunjukkan kena jaga adab. Adab tu siapa yang bentuk? Iaitu Allah, Islam bentuk kita. Adabani Rabbi. Kata Nabi, Allah yang mengajar aku adab. Jadi daripada mana? Daripada Islam, daripada agama Allah sendiri. Ada pun orang kafir, orang yang tak sembahyang sebagai nampak dia. Akhlak itu mah nampak dia baik, itu bukan akhlak. Itu adalah tabiat dia. Dan biasanya dia tidak akan sempurna. Dia saya tak sempurna. Dia bah, mungkin dia nampak kita nampak baik dari segi amalan, tapi dari bab lain tak baik. Dan sebenarnya tidak ada siapa yang baik sebenarnya jika dia memusuhi Allah dan berhak kepada Allah. Wallahu a'lam. Soalan, kita menghadap, kita berada dalam era Islam semakin naik. Dan ini yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis dia, ala innalihal Islam faduru ma'al Islam. Nabi kata, ketahuilah oleh kamu, roda Islam itu berpusing. Islam ini ibarat roda. Dia berpusing. Adakalanya Islam di memerintah, kemuncak. Adakala dia turun, diinjak, dihina, dicaci. Dan sekarang kita berada dalam era Islam kembali naik. Islam kembali muncul semula. Bukan sahaja di negara kita, tapi di seluruh dunia. Seluruh dunia, kita tengok bangkit bukan sahaja. Ikut satu kajian, satu badan di berpusat di Cairo sebelum daripada Hosni Mubarak Datuk dulu lah. Satu kajian badan ini dibuat. Badan ini ditubuhkan oleh Al-Azhar University. Mereka berpusat di Cairo Tapi mereka membuat penyelidikan di negara barat. Selepas daripada peristiwa apa ni 11 September, orang barat, orang Eropah, negara Eropah, Amerika dan sebagainya masuk Islam 3,000 orang sehari. Masuk Islam 3,000 orang sehari. Mana waktu masuk Islam seluruh negara Eropah. Sehingga kita melihat Islam itu semakin naik. Semakin naik di negara-negara barat, orang mula mencari Islam. Di negara-negara Islam pun orang mula untuk balik semula kepada Islam. Sehingga jatuhnya rejim di Tunisia, di Mesir, kemudian tak lama lagi gaya nak datang pula dari di Syria, di Yaman dan sebagainya. Jadi ini ialah zaman era Islam itu mula. Jadi negara kita pun tidak kecuali. Orang yang bukan Islam mula mengkaji. Bahkan sekarang ni yang bukan Islam kadang-kadang lebih faham daripada orang Islam. Ini masalah ni. Sebab kita yang sedia Islam ni, orang yang sedia Islam, bila dia tolak Islam, dia akan lebih buta daripada orang yang belum Islam. Dia akan lebih buta daripada itu. Macam kita orang cerita datang surah utah tadi, katalah dalam ramai-ramai kita ada seorang buta. Dia datang buta-buta, makan orang, tinggi-tinggi, hantar masuk, sampai ke surah, dia tak selipu dia, naik ke surah. Kita pun sama. Lepas maghrib, mereka habis, lecek padang. Jangan buta pun tadi, sebab apa tak ada pulang. Kita kata lecek padang, balik dah dulu semua dulu. Kita, dia pun ambil tongkat, baru pakai selipu, turun. Dulu dia nampak luar pada kita. Dulu dia, kita tukar selipu, orang tak melanggar ke mana, dia sampai. Itu nak menunjukkan, orang yang dah kenal Islam, bila dia tolak Islam, dia akan lebih buta daripada orang yang belum kenal Islam. Sebab tu kita tengok sekarang, era kebangkitan kita Islam di Malaysia ni, orang yang bukan Islam mula untuk mencari dan mempelajari Islam. Satu ketika saya pergi ke program di Tanjung Selatan. So, hari Tanjung Jaya kata, mana tu? Esok ni diorang minta, sahabat-sahabat saya minta. Dia kata, ustaz boleh nak tanggung dari dulu malam ni? Kita ada program esok. Program kuliah. Saya tanya kuliah ni. Dia kata, kuliah di Kuih. Kuliah di Kuih. Saya kata, kuliah apa pun dia lagi. Dia kata, kuliah agama. Lalu dia kata, ada urusan. Maka sahabat kita, Ustaz Ghazali Sahari. Ustaz Ghazali Sahari, dia pergi kuliah di Kuih. Rupanya bila kita tahu balik, bila telefon balik, ramai yang datang. Dia kata, ramai India saja. Datang penuh, hangpa gelap. Bagaimana kelam. Bagaimana untuk mendengar kuliah. Dan maklumat sekarang, kuliah itu masih berjalan. Kemudian sekali dia surat. Hanya menunjuk kepada kita bahawa mereka nak kenal Islam. Dan baru ini pernyataan daripada seorang Hindu di Terengganu. Dia kata, saya melihat setelah saya mengkaji Al-Quran, saya dapat titik. Al-Quran adalah perubahan yang ramai. Saya tidak faham mengapa masih ramai orang menolak Islam. Mana nak tunjuk-tunjuk faham dia pula pada kita. Jadi, sebab itulah era kebangkitan Islam inilah. Maka kita kena bersama-sama dengan Islam bagi kita menculang Islam itu sendiri. Kita julang Islam. Sebabnya kita ni nak jadi golongan kurama. Fatubah bin kurama. Gembira golongan-golongan kakak. Lalu sahabat bertanya, mal ghurabah ya Rasulullah? Siapa golongan ghurabah itu? Nabi berkata, al-lazina yusli'una inda fasadina. Orang yang berjaya-jaya baik di kala seluruh manusia dalam kerosakan. Jadi maknanya, apatah Nabi zaman, orang nak balik kepada Islam. Saya selalu mengadakan perjumpaan dengan pelajar-pelajar. Memang bahagian saya pun bahagian hubungan antarabangsa dengan pelajar. Kita buat perjumpaan pelajar di Yaman, di Syria, di Australia, di mana tempat. Kita buat perjumpaan dengan pelajar-pelajar. Kita lihat bagaimana kebangkitan Islam itu sendiri. Bagaimana pelajar-pelajar yang selama ini kita tengok apa ni gerakan pelajar nampak cenderung kepada sekuler dan sebagainya. Sekarang kita tengok mulalah kebangkitan Islam balik ke apa ni di mana-mana tempat. Sama ada. Baru ni kita ada perjumpaan dengan pelajar di seluruh Saudi. Yang lebih di Madinah, yang lebih di Riyadh, yang lebih di Umur Qura. Kita ada perjumpaan dan kita lihat bagaimana pelajar-pelajar yang dulunya duk fikir nak belajar saja, cukup dengan apa yang ada, duk fikir nak cari makan saja. Maka sekarang kita lihat mereka mula balik untuk memperjuangkan Islam. Dan sehingga kita beritahu pada mereka, tuan-tuan semua, jangan risau masalah cari makan. Orang yang belajar agama ni lah, dia nak jaga agama. Kalau orang belajar agama tak jaga agama, siapa nak jaga agama? Kalau yang belajar agama nak jaga kurirasi. Ramai. Ada di balik luar negeri. Masa duduk dalam masa belajar dulu. Soalan, peperiksaan. berikan dalil, tiga dalil mengapa kita perlu tawakal pada Allah. Soalan ni tak tiga, dia jawab lima. Punya alimnya dia. Tapi balik rumah, orang panggil ceramah, dia jawab apa? Saya boleh nak ceramah, tapi tolong jangan tanya soalan yang sensitif, sebab saya pun nak cari makan. Ada ni, saya pun nak jaga buyuk nasib saya. Erti di mana tawakal dia kepada Allah? Sedangkan Nabi sebut, ustaz kata dia jadi alim ulama, dia sedang belajar. Man salaka tariqan li talabil ilmi kaffalallahu lahu rizqa. Siapa yang melalui satu jalan kerana nak mencari ilmu, masa tu Allah akan jamin rezeki dia. Itu baru tengah belajar. Apatah lagi dia sudah mengajar, dia sudah jadi alim ulama, sudah dapat ilmu. Di mana dia letak tawakal kepada Allah? Di mana dia menunjukkan pada kita bahawa ilmu tu perlu dihayati. Jadi ada yang jawab kata, saya nak cari makan. Bila dia soalan macam tu, saya dijawab itu. Saya kata, jawab kepada dia ni, kalau tujuan belajar nak cari makan, nak jaga periodasi, dia tak payah belajar agama. Dia belajar memasak. Belajar masak boleh jaga periodasi. Jangan makan serupai, pakai ketiuk, kriuk atas kaki. Pada orang kena tu, oh pula mak kriuk. Jadi maknanya, nak tunjuk pada kita, kita kena tegas dalam kita membangunkan kebangkitan Islam ni. Dan kita cuba bersemi pemikiran-pemikiran yang memanjurkan umat Islam daripada bersama dengan gerakan Islam. Jadi insyaAllah kita dah berlaku. Wallahualam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah, syukur kepada Ilahi kerana kita telah dapat sama-sama berbincang dengan panjang lebar dan berusaha. Itulah ulasan Ustaz tentang pertama kali perdebatan dalam dakwah terhadap Islam dan umat Islam.